بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد pada kesempatan atau sesi yang terakhir pada hari ini kita akan membahas atau mencoba menjawab sebagian pertanyaan yang masih tersisa pada pertemuan hari pertama. Di antara pertanyaan, Ustaz, saat ini terdapat ilmu-ilmu baru seperti ilmu psikologi. Ilmu ini kadang digunakan untuk mencari potensi dalam diri manusia. Bagaimana kita menyikapi ilmu ini? Apa boleh kita percaya sepenuhnya? Tidak diragukan bahwasanya masing-masing dari manusia mempunyai karakter tersendiri. Dan juga pembawaan sendiri. Dan dengan penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam ilmu kejiwaan, itu mereka menyimpulkan ada hal-hal yang perlu diperhatikan atau yang selayaknya diketahui oleh seorang yang pendidik sehingga atau juga seorang dai di mana dalam menyampaikan ilmu tersebut dan juga dalam mendidik para siswa dan didikannya, dia mampu untuk mengatasi atau memberikan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan setiap jiwa tadi. Nah, jika dimaksud ingin mengetahui bagaimana ya, sebagian dari karakter jiwa tadi sehingga seorang lebih pas untuk memberikan ya bentuk pendidikan atau perbaikan untuk memperbaiki jiwa tersebut atau mendidiknya, dan mungkin juga sangat penting bagi seorang dai untuk terjun pada suatu kelompok atau kaum atau masyarakat sehingga datang pada mereka dengan sesuatu yang bisa mereka pahami. Dan ini jelas permasalahan yang dikategorikan ke dalam masalah al-hikmah, seorang memberikan sesuatu yang sesuai dengan akal dan juga kemampuannya. Nah, jika ilmu seperti itu membantu untuk mengetahui hal seperti itu, maka insya Allah tidak tercela. Tapi dengan catatan, tentunya bukanlah merupakan yang persyaratan dalam mengajar atau berdakwah. Kalau seorang tidak tahu ilmu psikologi, maka dia tidak berhak untuk mengajar atau untuk berdakwah. Ya, tidak seperti itu. Akan tapi dengan penelitian dilakukan oleh orang-orang yang ahli dan seperti itu bisa kita ambil pelajaran dan manfaat. Dan ini diantara ilmu yang bisa dimanfaatkan. Ya. Ini jelas tidak wajib. Nah, oleh karenanya hal-hal seperti ini masalah kejiwaan. Dan Islam telah berjalan tentang masalah jiwa, bagaimana penyakit hati, masalah kejiwaan. Kan begitu. Dipelajari. Tentang jiwa, al-amarah, bisu, dan sifat-sifatnya dan karakter-karakternya. Nah, jadi menyikapi ilmu tersebut jika itu membantu dan bermanfaat untuk kemaslahatan atau pendukung untuk keberhasilan dalam mendidik dan juga dalam menyampaikan kebenaran dan ilmu tadi, jelas itu bermanfaat. Nah, secara kejiwaan, orang-orang yang sedang menghadapi problem jelas tidak sama tatkala kita menghadapinya atau menasihati dengan orang-orang yang dalam keadaan tidak ada mendapatkan problem. Nah, ini jiwa-jiwa seperti yang kita ketahui. Bagaimana pendengar kita, mad'u kita, tingkat keilmuannya dan mungkin tingkat pemahamannya. Nah, ini termasuk perkara-perkara yang insyaallah bermanfaat. Jadi, jika itu bermanfaat, dan mendukung, maka insya Allah tidak bermasalah pelajari, dengan catatan dia bukanlah suatu yang wajib, bukan persyaratan dalam masalah dakwah. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Hikmah itu meletakkan suatu pada tempatnya. Kalau kita berdiskusi atau berdialog atau berbicara dengan seorang yang sesuai dengan tingkat pemahaman dia, sesuai dengan tingkat keilmuannya, itulah hikmah. Nah, kalau tidak, bagaimana kejiwaan dan karakter seseorang? Jelas seorang dai akan ya juga akan menghadapi problem dalam mengatasi hal seperti itu. Maka begitu juga para pendidik juga dibutuhkan ilmu-ilmu yang seperti itu, tapi bukan suatu yang wajib. Penunjang, pendukung di antara faktor yang akan membawa juga mendukung keberhasilan itu aja. Wallahu a'lam. Ustaz, karena ketidaksempurnaan diri anak, tidak ada yang sempurna. Ada yang sempurna? Kadang anak merasa tidak pantas untuk menjadi dai dan penuntut ilmu. Kapan seorang dikatakan layak untuk mengkhususkan diri menuntut ilmu, dan kapan seorang dikatakan sebaiknya tidak mengkhususkan diri menuntut ilmu, mengingat tidak mungkin semua orang menjadi penuntut ilmu. Nah, tidak semua orang jadi ulama, tapi kita dituntut untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi fariidhatun kulli muslimin wa muslimah. Nah, tentu dalam tingkatan keilmuan tadi berbeda-beda. Ada keilmuan yang merupakan fardu ain. Ada keilmuan yang merupakan fardu kifayah. Yang fardu ain wajib setiap individu untuk mempelajarinya, mempelajari akidah, mempelajari tauhid, bagaimana berwudu yang benar agar dia bisa sholat dengan benar dan diterima sholatnya. Nah, itu wajib. Jika ia ingin menunaikan haji, wajib dia mempelajari bagaimana haji. Jika ia ingin menunaikan zakat, wajib dia bagaimana cara zakat. Jika dia ingin berbisnis, wajib dia mengerti bagaimana bisnis yang halal. Seperti itu. Adapun mendalami disiplin ilmu yang lain, terkhusus permasalahan-permasalahan yang merupakan yang diperselisihkan di antara para ulama, ya, masalah fiqhiyah dengan segala dalilnya, dan jelas itu bukanlah yang wajib, tapi jelas merupakan kemuliaan dan keutamaan, sebab merupakan faktor utama kebaikan dalam menuntut ilmu. Jadi kalau yang dimaksud tidak menuntut ilmu adalah ilmu yang merupakan kekhususan dan keistimewaan para ulama dan para orang-orang yang betul mengkhususkan waktunya menuntut ilmu, kalau itu dimaksud, ya, itu seorang lebih tahu tentang bagaimana kan kondisi dia. Ya. Maksudnya, Islam juga tidak melarang seorang mungkin mempelajari ilmu yang bermanfaat, ya, untuk dirinya dan juga manusia secara keseluruhan. Ilmu kedokteran tidak dilarang, karena itu bermanfaat. Kan, tapi yang paling wajib terutama sekali itu adalah ilmu ad-din, ilmu agama, akidahnya dibenarkan, cara ibadahnya. Nah, kemudian kalau dengan alasan dia bukan orang yang sempurna sehingga tidak pantas untuk menjadi penuntut ilmu, nah, jelas semuanya kita tidak pantas menjadi penuntut ilmu dan dai, karena tidak ada yang sempurna. Ya, kalau ini alasan tidak benar. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang maksum. Kullu bani Adam khata'. Ada. Pasti ada keliruan. Ada kesalahan. Nah, akan tapi kalau yang dimaksud dia lebih mengkhususkan waktu dalam memukuskan diri, fokus untuk menuntut ilmu sebagaimana orang-orang yang telah mengkhususkan diri menuntut ilmu agama, nah, ini jelas kembali pada kesiapan mental dan diri seseorang, ya, dalam menuntut ilmu tadi. Oleh karenanya, jadi pertanyaan seperti ini, ya, tentu yang bertanya tentu lebih tahu bagaimana kesiapan dia. Apakah dia mungkin, ya, untuk menjadi seorang yang seperti talibul ilmi yang membahas, yang mengajar dengan masalah ilmu, sementara dia keahlian dia dalam masalah kedokteran. Jelas, tekuni bidang Anda, berikan manfaat dari sisi ini, dan juga masalah ilmu agama, akidahnya, pemahamannya, tauhidnya, pelajari, itu wajib. Seperti itu. Jadi tidak semua orang menjadi penuntut ilmu. Jadi itu seperti tadi. Apa maksudnya? Kalau ilmu yang wajib dipelajari, fardhu ain, jelas tidak ada dispensasi dalam hal ini. Wajib dipelajari. Tapi kalau ilmu-ilmu yang dibahas oleh para ulama tentang masalah umur khilafiyah, perbedaan para pendapat ulama dalam perkara ilmu, maka ini jelas ada ahlinya. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Biasanya ketika akan terjadi suatu bencana, misalkan seperti gempa bumi, muncul tanda-tanda dari hewan. Apakah meyakini tanda seperti itu termasuk dari ilmu ilmu man sahibul khat hada, syukran jazakumullah, ilmu apa ini, ilmu coba antum bisa mungkin baca. Hah? Tiaran? Apa itu tiaran? Tiara. Allahu Akbar. Ilmu tiara. Ya, itu tiara, itu bukan tiaran. Ya. Kotnya terlambat. Jadi ini Arab Indonesia. Ya. Tiara. Itu ilmu tiara, yaitu man tatayya tutayyiran. Jelas ya, segala suatu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini dengan adanya ya mungkin keadaan, mungkin posisi atau terbangnya burung kanan atau kiri, itulah pertanda suatu pergi akan terjadi begini, kalau burung bisa berkicau akan terjadi begini. Ya termasuk hal seperti itu. Ya. Sebab itu tidak ada yang menjelaskan ya kalau pertanda burung berkicau begini, suaranya burung hantu kalau suaranya begini akan terjadi begini, jelas termasuk pada ya hal-hal tradisi jahiliyah yang tidak dibolehkan. Ya, wallahu a'lam. Ma farq baina silatir rahim wa silatir rahim. Bagaimana mengatasi bagi rakyat Indonesia hanya mengetahui 3 nasab ke atas sudah maksimal. Ya ini yang karena kita tidak memperhatikan hal ini. Bahkan terkadang sebagian tidak jelas nasabnya, tidak tahu siapa bapaknya. Ya kan? Lebih dari ini ada di Indonesia, banyak orang yang tidak tahu bapaknya sekarang ini. Ada. Ya kan? Na'udzubillah. Ya. Pertama, ya silaturrahim wa silatu silaturrahim. Yang silaturrahim, ya rahim itu adalah orang yang mempunyai kalib kerabat, hubungan kekeluargaan yang kita bayar dari pihak ibu kita atau ayah kita. Ya, ayah ke atas atau ke bawah, ke atau samping, ya. Seperti itu. Itu yang namanya rahim. Ada hubungan kekeluargaan dari pihak ayah atau ibu. Itu rahim. Amal silaturrahim ya jelas menyambung rahim kita. Bagaimana silaturrahim ya dengan memberikan kebaikan padanya, dengan memperhatikan keadaannya, ya, mengunjunginya, silaturrahim menanyakan tentang keadaannya, memberikan kebaikan padanya, itu silaturrahim. Ya. Dan silaturrahim itu tidak mesti kita itu menyambung rahim tatkala kita disambung. Terkadang sebagian kita baru mengunjungi saudaranya apabila mungkin dia mengunjungi baru memberikan sesuatu pada saudaranya apabila dia memberikan kepada dia sesuatu. Ini bukan silaturrahim. Bukan hakikat silaturrahim. Laisal wasilu bil murad mukafir, kata Rasulullah, kinal wasil man wasala ila qata. Ila qutih. Bukan orang yang silaturrahim itu hanya sekedar dia membalas kebaikan, yang menyambung kebaikannya apabila dia disambung. Tapi yang hakikat menyambung silaturrahim itu dia terus menyambung silaturrahimnya dan menyambung rahimnya sekalipun dia itu diputuskan. Nah, bagaimana Indonesia ya? Kalau kita mampu lebih mengetahui lebih dari tiga, yaitu. Tapi kalau kita tahu, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan, tapi harus kita perhatikan siapa saudara kita, siapa rahim kita. Ya. Dan untuk memperhatikan rahim, menyambung rahim, jangan memutuskan rahim. Terkadang dalam kehidupan sekarang ini, kehidupan yang serba apa namanya itu materialis, ya, semua diukur dengan materi dunia. Orang banyak memutuskan rahimnya karena dunia. Permusuhan terjadi di antara kelangan, ya, orang yang bersaudara, karib kerabat disebabkan dunia. Nah, jelas. Nah, jika tidak diketahui, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi yang diketahui, ya, terus dijaga dan disambung rahim. Allahu a'lam. Ustaz, bolehkah mendatangi tukang ramal sebagaimana Rasulullah yang mendatangi Ibnu Sayyad? Tidak dibolehkan. Ya. Tidak dibenarkan karena menata arrafan. Ya. Fa saddaqahu bima yaqul wa qad kafara bima unzila ala Muhammad. Man arada arrafa arrafan apa namanya itu? La tuqbal lahu salatu arba'ina lailah au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia datang sekedar datang itu tidak terima salatnya selama 40 hari. Dan jika dia membenarkan itu telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun maksud datang kepada saya itu menjelaskan tentang kebohongan, membuktikan bahwa dia itu tidak mau yang gaib. Ya, bukan ya mengajarkan bahwa kita harus mendatangi ibnu atau para tukang apa namanya itu tukang ramal atau kahan ya atau para dukun ya, tidak dibenarkan perbuatan yang diharamkan. Nah, ya Ustaz, syrah li an inna min al bayan sihra wa inna min al ilmi jahil. Ini telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab, ya, bahwa al bayan penjelasannya itu kadang itu merupakan sihir, itu sihrul bayan. Ini celaan tentunya dalam konteks celaan. Bukan kata Ibnu Rajab, bukan celaan. Rasulullah mengatakan dalam konteks celaan, bukan memuji. Jadi ada sebagian penjelasan, penjabaran, penjelasan yang disampaikan perkataan seorang bayannya itu kadang membuat orang terpesona, membuat orang tertipu, membuat orang larut dalam omongannya. Itulah sihir, sihrul bayan. Wa inna minal ilmi jahala, di antara itu ada kejahilan. Ya, seperti ilmu-ilmu yang sihir, ya, karena tidak ada manfaatnya. Karena mempelajarinya, yaitu mempelajari sesuatu yang tidak, yang mendatangkan kemudaratan dan tidak bermanfaatkan itu. Ya ta'allamu ma la ma yadurruhu wa la yanfa'uhu. Itu yang jahil. Nah, kalau ilmu itu merupakan jahil, yaitu syar min jahil, jelas ilmu, dinamakan ilmu, tapi itu suatu kebodohan. Karena dia menuntut suatu perkara, suatu pembahasan, suatu ilmu yang tidak bermanfaat baginya dan mendatangkan mudarat. Jelas itu suatu kebodohan. Nah, begitu juga seperti ilmu kalam. Al-ilmu, bagaimana kata para ulama salaf, al-ilmu bil kalam jahlun wal jahlu bil kalam ilmun, begitu. Jadi mempelajari bukan suatu kebodohan sebab tidak bermanfaat. Betapa banyaknya ilmu kalam itu telah menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Nah, jika dia tidak mempelajari kalam, jelas dia selamat. Yaitu merupakan bagian dari babul ilmu yang akan membawa dia pada mengetahui al-haq dan dia terjerumus kepada kebatilan. Karena menyibukkan diri kepada suatu kebodohan. Nah, wallahu a'lam. Ustaz, sampai mana batas berlebihan dalam mempelajari bahasa Arab itu? Dan bagaimana tentang banyaknya buku-buku atau kitab-kitab para ulama tentang kitab Arab? Apakah kita cukup saja dengan kitab seperti kitab Mulafaz? Nah, Mulafaz Qawaid al-Arabiyah. Bagaimana menyikapi tentang perbedaan para sahabat Rasulullah tentang suatu amalan? Adapun ya batasannya, ya yang berlebihan nanti tatkala ilmu tersebut telah menyibukkan seorang dari mempelajari ilmu yang lebih penting. Ya. Jelas, itu telah dia tidak kenal Al-Quran dan sudah tidak memahami Al-Quran Sunnah, tapi dia sibuk bagaimana bayan, badi dan isti'arah, tasyabbuh dan terus kan begitu, kemudian bagaimana i'rabnya. Dia pelajari i'rabnya, bahkan Quran itu di'rab dari Al-Fatihah sampai An-Nas di'rab, tapi dia tidak paham dari maknanya, jelas itu terlalu berlebihan. Nah, atau semua hukum-hukum nahwu i'rab itu dihafal semua, tapi bila dia membaca Al-Quran tidak paham, ya apa maksudnya, apa manfaatnya? Sementara itu ilmu alat. Jadi itu, tapi sekedar ya mengetahui bahwasanya kita memahami bahasa Arab, kata-kata kalimat bahasa Arab dan bagaimana kedudukan atau keadaan setiap huruf atau kalimat tadi, sehingga dengan demikian dia tahu mana yang fa'il, mana yang maf'ul, mana yang merupakan fi'il dan mana yang khabarnya, kan begitu. Nah, kalau seperti itu bermanfaat, tapi setelah sampai dia menghafal tentang syair-syair apa mu'allaqat sab'ah, yang ditulis oleh orang para ahli bahasa dari kalangan Arab, hafal semua ini, tapi Al-Quran tidak dipahami dia, hadis tidak kenal, jelas habis waktunya siang malam habis mempelajari hal seperti itu, tapi Al-Quran tidak pernah dipahami, hadis tidak pernah. Itulah diantara ya, hal-hal mana melebihi dari kadar yang telah diperintahkan. Dan tidak diragukan maksudnya para ulama yang telah memberikan banyak khidmah ya terhadap ilmu Islam dan ilmu nahwu, sehingga banyak sekali kita-kita mereka. Dan oleh karena itu juga ya ini juga yang dikritisi sebagai para ulama, akan tetapi mudah-mudahan dengan niat mereka yang baik untuk khidmah Al-Quran dan Sunnah tentang masalah ilmu nahwu khususnya, telah meluasnya Islam, menebarnya Islam dan masuknya ke dalam Islam orang-orang yang apa? Yang tidak mengenal bahasa Arab. Mengetahui sunnah bahasa Arab ditulis para ulama tentang kita ilmu nahwu begitu. Jadi insyaallah tidak ya tercela, akan tapi tentunya dengan tulisan bila kita menyibukkan dengan sekedar memahami bahasa saja. Sebab tujuan bahasa itu apa? Komunikasi. Nah, ilmu itu bukan sekedar komunikasi, bagaimana diamalkan untuk dipahami begitu. Jadi ilmu bahasa itu membantu, alat bantu untuk memahami. Kalau kita dengan memahami dengan ilmu telah paham dengan Al-Quran dan Sunnah, itu telah mencukupi. Ya, telah mencukupi. Nah, ya tentunya tidak cukup ya. Mulakha itu sangat itu bagi mungkin para pemula, bagi para mahasiswa, tentunya tidak cukup mulakha itu. Ya, harus ya, lebih dari itu. Adapun menyikapi sikap perbedaan para ulama salaf tentang suatu amalan ini, insyaallah akan dibahas oleh Sa'arifin tentang masalah apa ya, Raful Malam Aimatil Alam. Ya. Bagaimana sikap kita? Ya mudah-mudahan ini akan dijawab secara sempurna. Yang intinya kita membedakan mana perkara yang prinsip dan mana yang tidak prinsip. Dan perbedaan bukan berarti membuat kita atau para ulama ya, perbedaan yang dengan para sahabat itu ada perkara-perkara yang dalam permasalahan ijtihad, bukan masalah yang qat'iyat, masalah akidah. tidak berbeda pendapat mereka dalam hal itu, masalah-masalah ijtihadiyah. Kan tapi mereka tetap berkasih sayang, saling mencintai, kehidupan mereka sangat harmonis, ya, saling menghormati dan tidak saling memponis. Ini yang melakukan. Nah, jadi tidak fanatis dan tidak memponis. Ini pertanyaan bahasa Melayu ya, Ustaz Hadirin. Bagaimana bagaimana? Siapa yang bisa bahasa Melayu? Apakah itu termasuk sihir? Bagaimana tidak tahu ini. Ini belajar bahasa Melayu lagi ini. Dan apakah ya, nanti dikembalikan lagi pada yang bertanya ya. Bahasa Melayu, perlu belajar bahasa Melayu. Udah lupa. Ya Syekh, ana laysa bi Syekh. كيف بيان الشاعر عرفت الشر لا لشره ولكن لتوقيه فمن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. Maksudnya adalah mengetahui kebenaran itu bukan karena mengetahui kejahatan kebatilan itu bukan dikarenakan kebatilannya tidak, tapi untuk membentengi diri. Karena orang yang tidak mengenal atau mengetahui kejahatan atau kebatilan dari kebaikan, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek dari yang baik, itu dia akan terjerumus ke dalam kebatilan itu. Dan ini makna yang seperti ini itu sebenarnya diambil dari hadis ya Hudzaifah radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan kana an-nas yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khair fa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata yudrikani. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan saya bertanya tentang kejahatan, khawatir kejahatan itu, ya jangan kejahatan itu menimpa diriku. Itu maksudnya. Makanya orang yang kalau kita melihat atau melihat tingkatan orang-orang yang berilmu itu adalah pertama orang yang paling tinggi tingkatan dan orang yang mengenal kebenaran dan kebatilan. Kedua, orang yang mengenal kebaikan saja. Jadi kebaikan kan tapi tidak mengenal. Yang ketiga, orang yang hanya mengenal kebatilannya, tapi kebaikan atau al-haq sangat keilmunya sangat tipis tentang kebaikan. Seperti ahlul kalam, orang-orang yang menulis tentang masalah pemikiran yang muncul dalam Islam. Ashabul maqalat. Pengetahuan hadis sangat tipis sekali, tapi maqalat pemikiran dihafal dan mengetahui asal-usulnya. Ada orang yang mencukupkan kebaikan saja. Ditanya tentang syirik tidak tahu, yang penting saya tauhid, ya. Sunnah dan bid'ah tidak tahu, penting saya sunnah aja. Tidak mau bid'ah, tidak mau bagaimana bid'ah, saya tidak tahu, penting saya tidak mau bid'ah. Sunnah, jelas. Dan terkadang seperti itu bisa terjumus dalam bid'ah juga atau syirik. Nah, yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim itu yang paling tinggi tingkatannya itu yang pertama itulah para sahabat. Mereka hidup di zaman jahiliyah. Kemudian mengenal kejahilan, kebatilan, kesyirikan. Kemudian Allah memberi mereka petunjuk. Kemudian kenal pada kebaikan. Sehingga mereka mengetahui kebatilan dan kebaikan. Itulah ilmu para sahabat. Jadi mereka yang lebih mulia. Nah, saya mau nanya Ustaz. Di sebagian thalabul ilmi ada yang melihat kebenaran itu dengan melihat orangnya. Sehingga ketika Ustaz A mengatakan A, B, B, terus bagaimana kita mengenal kebenaran itu dan dengan cara bagaimana? Jelas ini tidak benar ya. Sikap yang benar itu seorang melihat kebenaran itu, tidak melihat pada qa'il. Nah, sebab kebenaran itu wajib diterima dari siapapun datangnya. Kebenaran wajib diterima. Dan jika seorang ya apa yang dikatakan seorang ustaz A misalnya ya putih harus putih, ya, hitam harus hitam seperti itu, jelas ini tidak dibenarkan. Sebab seorang tidak maksum. bisa bersalah dan bisa benar. Dan menurut ilmu, jika seorang mengatakan suatu perkataan ada dalilnya, wah, kita terima. Jika tidak ada dalilnya, maka ditolak. Karena perkataan manusia harus dicari dalil untuk membenarkan, sementara Al-Quran dan Sunnah diterima, dijadikan sebagai dalil. Nah, oleh karenanya, orang yang mengatakan hanya apa yang dikatakan ustaznya itulah yang benar, mungkin ada salah satu, ya, itulah makna dari fanatik, ya, sifat fanatisme yang dicela. Kebenaran itu bukanlah milik perorangan, tapi al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian tentunya hendaknya kita talibul ilmi juga harus memahami prinsip di mana dalam mencari kebenaran kita juga harus melihat siapa yang tempat kita menuntut ilmu tadi. Jangan dengan awi, yang penting kan apa yang disampaikannya, tidak mesti orangnya. Terkadang dia duduk di majlis para ahli bidah, ya mungkin ada kebenaran yang muncul dari mulutnya, dari lisannya. Tapi kenapa dia tidak hadir misalnya dalam majlis-majlis ahli sunnah, sementara kebenaran yang keluar dari mereka telah ada dalam perkataan dalam ahli sunnah sebagian jelas dari Ibnu Rajab. Jadi kebatilan yang ada dalam perkataan ahli bidah awal itu telah ada dalam perkataan masalah yang membatalkannya. Nah, kebenaran yang ada dalam perkataan mereka itu sebenarnya telah ada dalam perkataan para ulama salaf atau ahli sunnah dengan ungkapan yang lebih baik dan juga perkataan yang lebih baik. Nah, jadi harus dipahami seperti itu. Nah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita boleh mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh pemimpin kita yang perintahnya itu sebenarnya tidak pernah diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah? Jika kita tidak melaksanakan perintahnya, maka akan berdampak buruk pada kita dan orang lain. Yang harus kita perbuat, apa yang kita perbuat, mohon penjelasan. Nah, kalau yang dimaksud perintah tersebut adalah mengandung kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah syariat, sekalipun secara nyata tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi kalau kita kembalikan kepada kaedah atau prinsip umum, kaedah-kaedah umum beragama tadi atau qawaid ammah di syariah, di mana syariah memerintahkan segala kebaikan dan melarang dari segala kejahatan, memerintahkan pada keadilan dan melarang dari kezaliman, ya, melarang dari menyakiti orang lain, merusak, ya, kemaslahatan umum, maka dalam hal ini wajib kita melakukannya. Seperti ya, itu peraturan misalnya lalu lintas misalnya. Kan di dalam Al-Quran dan Sunnah, atiul isyarat, tidak ada seperti itu. Ya kan? Atiullah wa atiur Rasul. Tapi bayangkan kalau rambu-rambu jalan dilanggar, apa yang akan terjadi? Ya, insiden, celakaan, bermacam-macam. Nah, jelas merusak diri sendiri dan juga orang lain. Maka helen tidak ada. Kita rakib untuk dabbawa wa albisul waqiyamatan. Tidak ada seperti itu. Ya kan? Tapi jelas, itu bermanfaat. Terbukti bagi yang maksudnya terjadi misalnya kecelakaan, itu dia akan lebih bisa menyelamatkan kepalanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Penyebab. Nah, itu peraturan yang seperti itu. Jelas itu bermanfaat untuk kemaslahatan umum. Dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Akan tetapi, jika perintahnya melakukan minum khamar, misalnya minum mabuk-mabukan, atau mencuri, jelas la ta'ata illa fi ma'ruf, tidak ada ketaatan kecuali dalam kebaikan. Jadi begitu cara kita menyikapi perintah para penguasa yang tidak bertentangan dengan syariat. Wallahu a'lam. Apakah sahih Ustaz, apabila ada pernyataan di zaman sekarang ini harus tetap melakukan ihdath fisik, ya, untuk bersiap apabila sewaktu-waktu diperlukan, contohnya untuk jihad, latihan perang kan begitu ya. Nah, ya, latihan perang. Aidu mastafa min quwwa. Latihan perang nanti kerjanya apa? Membunuh orang kan gitu. Ya. Katanya persiapan jihad. Lah, kebablasan. Jadi karena jihad tidak ada, kata mereka, sekarang kita jihad. Jadi semua hukum-hukum penguasa yang zalim itu kita jihad semua, bunuh dan teror dan semua kan gitu. Nah, kalau sekedar ya latihan ya, atau mungkin apa namanya itu, dan olahraga biasa, dan juga lembaga persiapan fisik ya untuk ketahanan, ya untuk memperjuangkan hak dan kehormatan seorang, dan jika itu ada negara Islam yang mengatur urusan kaum muslimin, di mana kaum muslimin harus siap dalam kondisi dan di masalah, tapi kalau latihan sebagainya berdilarang pemerintah melakukan hal-hal yang bertentangan dan menimbulkan keresahan, kerusakan, dan disalahgunakan, dan tidak ada pembinaan secara psikis, jelas orang-orang khawarij, orang-orang yang pada toleransi yang mereka melakukan hal seperti itu, ya persiapan fisik kata mereka, tapi psikisnya tidak dipersiapkan, pemikirannya tetap khawarij, sehingga disalahgunakan. Nah, disalahgunakan. Tapi kalau ada dikontrol oleh sebab masalah jihad itu urusan siapa? Siapa yang mengeluarkan hukum jihad itu siapa? Itu penguasa, pemimpin kaum muslimin. Bukan merupakan wewenang seorang tokoh masyarakat. Oh iya, sekarang jihad, zalim, semua hukum tauhid jihad. Yang menentukan kapan jihad, kapan wajib itu para penguasa. Mereka lebih tahu bagaimana kondisi kaum muslimin. Nah, kondisi kaum muslimin. Masuk akalkah tatkala orang yang tidak memiliki senjata akan melawan kekuatan adidaya yang bisa menghancurkan sekian mil misalnya dia. Secara hukum akal alam, ya. Sebab akibat jelas orang yang mempunyai kemampuan dan kekuatan akan mampu. Ya. Pada dasarnya kita dengan non-Islam itu tidak ada bedanya kalau kita juga tidak menerapkan atau tidak mengamalkan Islam tadi. Kaum muslimin itu cuma kemaksiat, atau jihad, walaupun senjata dengan pedang, apakah begitu? Orang dari sekian jauh, satu mesinnya kilo udah bisa untuk menentukan dia. Itu mati konyol nama seperti itu. Menjerumuskan kaum muslimin pada hal-hal yang nah, seperti, jadi itu diatur oleh pemerintah. Jika hal itu instruksi di pemerintahan kaum muslimin atau persiapkan, ini ada masalah. Tapi kalau latihan yang secara dikoordinasi oleh lembaga atau yayasan yang seperti jalan, dan tidak jelas pemikiran, bahkan terbukti di orang-orang takfiri, dan jelas ini tidak dibenarkan, sebab akan disalahgunakan cara seperti itu. Nah, ini yang perlu perhatikan. Allahu a'lam. Ya, Ustaz, bagaimana penjelasan tentang bertakwa pada semampu kalian? Yaitu bertakwa artinya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Jelas, meninggalkan larangan jelas semua kita mampu. Itu meninggalkan, tinggalkan selesai. Dan melakukan amal ketaatan jelas Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Salat, berdiri. Tidak mampu sakit berdiri ya, baring, duduk. Ya, tidak mampu untuk sholat dalam keadaan duduk ya, berbaring. Ya, tidak mampu baring ya disolatkan, kan gitu. Ya kan seperti itu, jadi banyak. Ya, tidak mampu melakukan sesuatu ya sesuai dengan kemampuan seseorang. Jadi itu yang dilakukan. Maka dalam berpuasa, tidak mampu dia berpuasa, maka dia buat orang yang sakit, kan begitu. Dia berbuka, kemudian setelah itu diqadha, kan begitu, setelah dia mampu. Jadi begitu, yusur inna dina, yusur. Jadi itu yang maksud dengan state kemampuan, yaitu karena menaklukkan hukum itu, taklim itu yang al-qudrah, yaitu puasanya kewajibannya itu dilakukan sesuai dengan kemampuan seseorang. Oleh itu kata Rasulullah, wa ma'amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Dan ketahuilah, tidak seorang pun dari kita ini yang mampu melakukan seluruh kewajiban yang diperintahkan. Dan orang pun yang mampu. Innakum lan tuhsu ma'amartukum bihi, kata Rasulullah. Kalian tidak akan mampu melakukan seluruh apa yang aku perintahkan pada kalian. Kata Rasulullah, sabiqu wa qaribu. Selalulah berusaha untuk tepat, benar, dan mendekati. Ini yang Allah SWT. Allahu Akbar. Oh, ada soal tawil. Soal Ustaz Hafizahullah. Alimna anna salaf hadhihi ummah khairun nas fi umuri dinihim fi ilmihim wa ibadatihim ila ghairi dhalik. Hunaka unasun yaqulun inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulullah al-mabu'uth ila an-nas wa huwa ma'sumun min al-khata' wal-zalal fi tabligh ar-risalah. Wa ma yantiqu 'an al-hawa in huwa illa wahyun. Wa amma as-sahabatu fa hum ghayru ma'sumin. Asabu wa akhta'u. Asabu wa akhta'u. Ba'du as-sahaba ladayhim mafahim khati'a 'an ba'di umuri din. Wa ba'duhum ikhtalafu fi masail muta'addida. Wa qad yakunu al-ikhtilaf bainahum shadida. Wa kayfa yuqal inna tariq as-sahaba huwa at-tariq al-mustaqim? Aw kayfa yuqal innahum khayrun nas wa hum mukhtalifuna fi masail? Fihi mafahim sahiha wa qati'a antin islam. Mal jawab hal soal afiduna jazakumullahu khairan. Nah, tarifuna jawab. Akhi sa'il, la syak anna Muhammadan rasulullah wa huwa ma'sum. Wa ahli sunnah hinama yaqulun بوجوب اتباع الصحابة لا يعتقدون أنه معصومون لا يعتقدون أنهم معصومون بل هم يخطئون ويصيبون ولكن هم مجتهدون إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد ولكن قولوا بأنهم يختلفون بينهم اختلاف شديد واختلفوا بمسائل متعددة فاعلم بأن اختلافهم إنما يكون في مسائل اجتهادية وليس في أصول الدين وإن اختلفوا في بعض المسائل فإن بينهم يعني روابط الأخوة والألفة يعني قائمة بينهم. نعم. Jadi kesimpulannya, ahli sunnah tatkala meyakini bahwasanya para sahabat wajib kita ikuti, bukan berarti kita mengatakan maksum. Tidak ada. Jadi yang bertanya sendiri tidak memahami apa yang dimaksud oleh sunnah. Tatkala kita mengatakan bahwasanya wajib kita kembali pada jalannya para sahabat. Nah, secara keseluruhan, secara kolektif, majmua itu mereka maksum, ijma' mereka. Ijma' para sahabat, apabila mereka ijma' seluruhnya, itu maksum. Sebab Rasul mengatakan, inna Allah la yujmi' ummati ala dhalal. Allah tidak mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Tapi perkataan secara individu, pendapat secara individu itu bisa diterima dan bisa tidak diterima. Nah, itu yang dimaksud. Jadi kalau ijma' satu yang jelas itu maksum, ijma' itu maksum. Ya. Maka itu mengatakan wa ashabi ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku ikuti dan para sahabatku. Jadi secara menyeluruh itu jelas maksum, ijma' wajib diikuti. Tapi pendapat sebagian mereka perbedaan dalam masalah-masalah fikhiyah. Nah, ini ada kelonggaran dalam hal ini. Dan inilah yang terjadi. Bahwasanya akan tapi bukan berarti kita mengatakan bahwasanya orang-orang yang belakang lebih pintar dari mereka, tidak. Sebab bagaimanapun mereka, apa yang mereka perselisihkan itu sebenarnya pendapat mereka, sekalipun mungkin sebagian mengikuti pendapat yang lebih mayoritas, tapi itu lebih baik dibanding ketimbang pendapat orang yang datang di belakang. Oleh karenanya kata Imam Abu Hasan Asy'ari bahwasanya tidak boleh keluar dari perkataan la yajuzul khuruj an aqawil as-sahaba fi ma ittafaqu wa fi ma ikhtalafu fi ta'wilihi. Fa inna al-haqq la yakhruju an aqawil as-salaf. Tidak boleh keluar dari perkataan para ulama dalam perkara disepakati dan juga dalam yang hanya diperselisihkan mereka, sebab kebenaran itu tidak keluar dari perkataan mereka. Seperti itu. Nah, ini yang dimaksud. Bukan berarti kita mengatakan mereka tidak bermanusia. Maka ini juga pertanyaannya secara apa sangat kalau mengatakan mereka ya ashabul akhlaq, jelas kita tidak mengatakan mereka maksum. Ya, tidak mengatakan maksum. Mereka bersalah. Akan tapi kesalahan mereka itu tenggelam dalam samudra kebaikan mereka, bukan laut, samudra. Ya, kebaikan mereka seperti itu. Itu yang perlu dipahami ya. Sebab satu detik saja mereka melihat Rasulullah SAW itu jauh lebih baik daripada atau tidak ada bandingannya dengan orang amalan orang yang datang sepeninggal mereka. Berbeda kedudukan sahabat itu, kedudukan yang istimewa yang Allah berikan pada orang-orang pilihan Allah SWT. Tentunya jawaban sudah mewakili, cuma ya perlu penjelasan yang lebih luas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum haul mengirim doa kepada mayit kirim pahala dan bagaimana sikap kita bila diundang? Ya, jelas acara haul itu ya merupakan ritual-ritual yang bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang yang gemar melakukan bid'ah. Mengirim doa kepada mayit kiriman pahala. Kalau berdoa kita mendoakan ya insya Allah sampai, doa itu bermanfaat bagi mayit. Adapun masalah kirim pahala tidak bisa secara mutlak di hukumnya seperti itu. Kalau seandainya mengirimkan masalah sedekah jelas sampai. Ya, doa sampai. Juga dia menghajikan dia sampai, kan begitu. Adapun bacaan-bacaan Al-Qur'an tidak ada dalil menjelaskan seperti itu. Ada membaca Yasin misalnya atau sebagian hadiah Al-Fatihah kepada ruh Nabi, kan begitu, ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah, kan begitu. Ya kan, kan begitu. Hadratin Masan Ruh Syekh Abdul Qadir Jailani, kan begitu. Al-Fatihah. Amin, kan begitu. Nah, itu seperti itu. Jelas itu pembidaan. Rasulullah itu tidak perlu dikirimkan pahalanya. Dan dikirimkan langsung, transfer langsung. Langsung. Antum sholat, ibadah, pahala antum langsung pada Rasulullah SAW. Kenapa? Siapa yang mengajarkan kita sholat? Rasulullah SAW. Nah, kemudian orang yang meninggal. Orang meninggal itu minta didoakan. Bukan diperingati kematiannya. Memperingati kematian-mati kan bangga dengan kematiannya, kan begitu. Diperingati kematian, diperingati orang mati ya udah mati. Nah, jadi ini jelas haul. Nah, ini tradisi seperti itu mulai dari itu muncul, itu asal usulnya dari perbuatan orang Rafidhah. Jadi mereka di zaman dinasti Ubaidiyah Fatimiyah di masa itu banyak sekali untuk haul-haul mereka, peringatan hari kelahiran Husain, peringatan begini-begini dan sebagainya banyak. Nah, kemudian ditransfer diadopsi oleh orang-orang sufi ya. Kelahiran misalnya peringatan hari kematian Syekh Thariqah, Syekh Abdul Qadir Jilani, atau Wali Fulan atau Habib Fulan dan seterusnya, kan begitu. Syekh Fulan. Jadi laisa minal Islam. Nah, laisa bukan amal. Jadi lah perbuatan bid'ah yang tidak boleh. Dan nah, kalau diundang ya jangan dihadiri. Tidak boleh. Itu tidak boleh mengundang. Sebab dakwah, undangan yang mulia wajib itu dalam hal yang tidak maksiat. Kalau dalam maksiat tidak dibolehkan. Ya, 10 menit lagi ya. Ini ada pertanyaan, dia ingin nikah katanya. Uridu zawaj. ولكن لا أستطيع في إعطاء النفقة، هل هذا يجوز؟ وكيف إذا كنت أعيش في بيت براتب زوجتي وأنا أدرس علم الدين؟ Ya kalau istrinya dia orang yang mempunyai dan dia dengan rela dan dengan senang hati ya membantu suaminya yang disayanginya untuk belajar agama, dia berpahala. Dan ya, jika dia tidak yafa'in nafaqah, ya kalau mungkin ya dalam keadaan yang kondisi tertentu, karena mungkin belum mendapatkan ya, suatu usaha yang bisa, ya mudah-mudahan dengan cara seperti ini, atau mungkin dia saling ta'awun sama istrinya dan juga istrinya memahami kondisi suaminya seperti itu. Tapi ya selama hidupnya dia tidak bisa memberikan nafkahnya rasanya. Ya. Hal seperti ini tuh betul makhluk yang langka gitu ya. Nikah selama hidup nikah sampai dah jadi itu apa semua dah beranak dan keturunan juga menafkah ya gimana? Jelas kita berusaha, ya, berusaha kemungkinan di awal-awal pernikahan mungkin dengan segala kesederhanaan, ya kita berusaha terus mencari cara yang halal ya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga seperti tadi bagi istri yang memberikan sebagian dari hartanya untuk kemaslahatan suaminya untuk menuntut ilmu, ya jelas ini merupakan amal baik ya, amalan baik dan ini mungkin yang harus dilakukan oleh istri yang mungkin diberi kelebihan rezeki atau harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah, ini juga telah dijawab tadi. Ustaz, kaifa nafham ikhtilaf ashab Rasulullah fi amali ibadat ini? Ini bagaimana memahami perbedaan pendapat sahabat tentang amalan atau ibadah mereka? Yang untuk lebih luasnya jawabannya itu akan dibahas nanti masalah kitab Raf'ul Malam A'immatul A'lam. Ustaz, bagaimana cara kita dalam mengatasi hati yang tidak sabar dalam menuntut ilmu syar'i ini? Ya pertama adalah memahami bahwasanya persyaratan utama juga sabar. Ilmu itu bahrun la sahila lahu. Ya, lautan yang tidak terlihat pinggirnya. Wa mautikum ilma qalila, lah kalau kita tidak sabar dalam menggali ilmu dan sabar dalam memiliki penelitian, mengkaji, nah jelas orang yang akan meninggalkan ilmu. Jadi tidaklah para ulama itu sampai pada tingkatan dan derajat yang kita kenal, yang kita ketahui, telah mencapai dengan kesabaran seperti itu. Dan kesabaran jelas akibatnya dan merupakan kebaikan. Apapun dia tidak sabar jelas. Nah, orang-orang mungkin tadi ya maristahjala qabl awani uqiba bi himani. Tidak sabar. Hari ini atau seminggu lagi menjadi mahasiswa di kuliah di Imam Syafi'i, kemudian ya seminggu atau mungkin bulan Ramadhan begitu pulang lebaran ingin menjadi mufti. Ya kan tidak benar seperti itu ya. Ada tahapan-tahapan, jadi tidak sabar ingin langsung menjadi mufti. Ya kan tidak benar seperti itu. Jadi ada kesabaran, ada tahapan-tahapan. Tulul muddah. Ya, panjang waktu atau perjalanan itu antara persyaratan dalam menuntut ilmu tadi. Ya. Jadi harus sabar dalam seperti itu. Nah. Baik. Ya cara mengatasinya memang bahwasanya orang-orang dapat ilmu itu dengan kesabaran. Dan orang-orang yang tidak sabar ya sekarang ya baca ya kemudian selalu atau selamanya akan meninggalkan kitab seperti itu. Karena tidak sabar dalam menuntut ilmu. Apakah ada dalil yang menyebutkan bahwa sholat duha secara berjamaah dan dan setelah selesai salat diiringi dengan zikir dengan meminta hajat keinginan salatnya sekali dalam seminggu yaitu di hari Sabtu. Salat duha tidak akan merupakan amalan yang dianjurkan, ya kan? Bahkan duha atau salat merupakan qiyamun nahar begitu. Sehingga orang yang biasa sholat qiyamul lail kemudian pada tidak pada keadaan kondisi dan keadaan tidak mampu melakukan qiyamul lail, maka hendaknya dia mengganti dengan duha. Tapi tidak ada witir di siang hari, ya. Yang pula witir nanti siang hari sebelum tergelincir matahari, witir jangan, tidak benar. Witir itu di malam hari, ya. Seperti itu. Nah, akan tapi sholat duha ya pada dasarnya sunnah-sunnah itu adalah sendirian kecuali seperti tarawih kan begitu. Adapun membuat sholat yang tidak pernah dilakukan Rasulullah secara rutin dengan berjamaah kemudian dilakukan secara berjamaah sehari seminggu itu bid'ah. Jadi kaidahnya setiap amalan sunnah yang tidak dilakukan Rasulullah SAW secara berjamaah kemudian seorang melakukannya dengan berjamaah kemudian dengan waktu-waktu tertentu secara rutin yang merupakan amalan rutinitasnya seperti itu saya seminggu hari Sabtu atau hari Jumat kan gitu. Jadi itu bid'ah. Kenapa? Pertama, karena dia melakukan secara berjamaah secara kontinu. Pertama. Kedua, mengkhususkan hari Sabtu. Kenapa hari Sabtu? Kenapa hari Jumat? Hari Jumat baik kaum muslimin kan begitu lebih baik seharusnya Jumat. Tapi pun tidak dibenarkan seperti mengkhususkan Jumat dengan ibadah tertentu. Nah, oleh karenanya begitu juga qiyamul lail misalnya tahajud secara berjamaah atau seminggu berjamaah sama hukumnya bid'ah. Kenapa? Kita tidak membid'ahkan sholat tapi caranya. Tahajud jelas amalan yang mulia. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah dalam arti kata yang sepakat, oh ya sahabatku malam ini kita tahajud bersama-sama, ya seperti ini. Tahajud janji sepakat gitu. Tapi terkadang beliau begitu datang ke rumah apa sebagian sahabatnya dia sholat malam kemudian nggak salah Ibnu Abbas atau ke rumah salah istrinya dia sholat malam kemudian diikuti oleh nggak salah Ibnu Abbas atau Ibnu Abbas kan begitu. Dia berdiri di sebelah kirinya, kemudian dia memanggil telinganya muter, meletakkan dia, memposisikan sebelah kanan, kan begitu. Itu tanpa ada unsur kesepakatan. Nah, kalau sebagian mungkin siaran rumah temannya, kemudian dia bangun malam, teman juga malam, oke, tidak apa, mungkin kita qiyamul lail atau sholat jemaah saja malam. Tidak ada masalah. Tapi kalau telah merutinkan, setiap malam Sabtu, malam Jumat, kita qiyamul lail, diumumkan, jemaah, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Sekarang kita mulai tahajud. Seperti itu jelas tidak dibenarkan. Karena telah mengkhususkan. Nah, ini yang harus pahami dalam masalah kiat-kiat dalam masalah sunnah. Jadi oleh karena tradisi bagian orang-orang pergerakan dia sholat tahajud malam renungan kata mereka. Renungan malam begitu. Tahajud berjamaah itu bid'ah. Kecuali bulan Ramadan dia sholat tarawih. Nah, itu memang sunnahnya seperti itu, berjamaah, bukan sholat sendirian. Ya, pertanyaan masih banyak. Tadi anda katakan sebagian saja, jadi kena waktunya sampai 8:30. Minta maaf. Mudah-mudahan nanti ya terakhir, insya Allah semua pertanyaan akan kita usahakan dijawab. Ya. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.